pantai Wayangne. Kami berame-rame duduk di bawah pohon kelapa. Memandang ke seberang dengan hati yang senang, ke kiri, ke kanan, ke kota Pambuina. Berahu berlayar masuk dan keluar di pantai Wayangne. Kami berame-rame duduk bersenang. Memandang ke seberang dengan hati yang senang, ke kiri, ke kanan, ke kota Amboina. Dan keluar telur angin meniup amatlah sejuk. Oh, di pantai Wayangne kami berada.